Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalahu wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan kembali membaca kitab Durusul Lughatil Arabiyyah, masih pada pelajaran yang pertama, jilid yang kedua. Terakhir kita sampai tamrin yang ke-6. Sekarang masuk tamrin yang ke-7. Ya. Ta'ammalil mithalaini thumma kawin jumalan mithlahuma minal kalimatil atiyati. Perhatikan dua contoh berikut ini, kemudian buatlah jumlah yang semisal keduanya dari kalimat-kalimat berikut. Al-mithalul awal, contoh yang pertama. Amin al-Hindi anta ammin Pakistana. Artinya apa? Apakah kamu dari India ataukah dari Pakistan? Ya. Kemudian al-mithalu tsani, contoh yang kedua. At-tabibun anta am muhandisun. Apakah engkau seorang dokter ataukah insinyur? Iya. Nah, ini soalnya diminta kalimat-kalimat di bawah ini dijadikan susunannya seperti contoh di atas. Iya. Baik itu contoh yang pertama maupun contoh yang kedua. Nah, kalau itu yang ditanyakan adalah tempat, ya, maka ada kalimat min, ya. Aminal Hindi. Kalau yang ditanyakan itu sebuah profesi, ya. Nah, langsung, ya. Atabibun. Nah. Langsung dari Pak Nama. Susunannya seperti contoh. Susunannya seperti contoh. Mujtahidun. Anta. Mujtahidun. Anta. Kaslanu. Apakah? Apakah kau rajin atau malas? Iya. Amujtahidun anta am kaslanu? Apakah kamu rajin ataukah malas? Iya. Jadi am ini bermakna apa? Atau, ya. Bedanya dengan au apa? Au. Au juga artinya apa? Atau. Kenapa kok di sini menggunakan am bukan au? Iya, jadi nam sama-sama au sama ing, sama-sama bermakna atau, namun penggunaannya berbeda. Am ini digunakan untuk kalimat yang merupakan sebuah pertanyaan. Iya. Jadi kalau kalimatnya itu sebuah pertanyaan, maka menggunakan am. Adapun au ini ketika kalimatnya bukan sebuah pertanyaan. Ya, au digunakan untuk kalimat yang bukan kata tanya. Adapun am digunakan untuk kata atau kalimat tanya. Iya. Sehingga karena di sini semuanya kalimatnya apa? Pertanyaan, ya, sehingga menggunakan am, ya, bukan au. Nah, ini menggunakan am dan au. Ya. Berikutnya nomor 2. Ya, sini. Jadi ya, as-sin al-ya. As-sin al-jaba. Nu. Aminal-hin. Aminal sini iya an am Hiya am min minal minal jaba ni ni tarjim. Apakah dia dari Cina atau dia dari Jepang? Iya. Aminasini hiya am minal yabani. Apakah dari Cina dia atau apakah dia dari Cina ataukah dari Jepang? Nah, berikutnya nomor 3. Bu Hamzah. Al-Tobi batun anti ambumar batun. Apakah kamu perawat? Tobibah, dokter. Dokter atau perawat? Nah, atabibatun anti am mumarridatun. Ya, apakah kamu dokter ataukah perawat? Maksudnya kamu di sini kamu perempuan. Ya. Berikutnya nomor 4. Ya, Nasara, kemudian Yahudun. An-Nasara hum am Yahudun. Iya. Apakah mereka ya? Apakah mereka Nasrani atau Yahudi? Iya. An-Nasara hum am Yahudun. Apakah mereka Nasara, Nasrani ataukah Yahudi? Nah, 5. Ah, masjidun hada am madrasatun. Apakah ini masjid atau perusahaan? Iya. Amasjidun hadihi amasjidun hada am mudarrisat am madrasatun. Iya. Amasjidun hada am madrasatun. Apakah ini masjid ataukah sekolahan? Iya. Berikutnya nomor 6. Hadihi as-sayyaratul mudarrisi. Pertanyaan, sayyaratul mudarrisi. As-sayyaratul mudarrisi. Apakah ini mobil kepala sekolah atau mobil kepala mobil guru? Guru. Mobil guru. Ya. Berikutnya nomor 6. As-sayyaratul mudiri hadihi am sayyaratul mudarrisi. Ya, apakah ini mobil kepala sekolah atau mobil guru? Nah, 7. Amutazawwaju anta amutazawijun zawijun anta am adabun. Ya. Apakah kamu sudah apakah menikah? Kamu sudah menikah atau masih ladabun? Ya. Nah, amutazawijun anta am adabun. Apakah kamu sudah menikah atau masih lajang? Nah, nomor 8. Mereka. Mereka itu bibi kamu? Bibi. Apakah mereka bibi kamu atau bibi juga? Ya, kalau ini bibi dari ibu ya, saudari saudarinya ibu. Kalau amma ini saudarinya bapak. Ya, sama artinya bibi. Ya, bibi dari ibu dan bibi dari Nah, nomor 8, aqalatuka hunna am ammatuka, ya, apakah mereka bibi-bibimu dari pihak ayah ataukah bibi-bibimu dari pihak ibu? Oke, 9. Pak Basir. Nomor 9. Pakistan itu Pakistan. Pakistan dua am. Iran. Ini kan tempat ya, sehingga ditambah min. Amin. Min Pakistan dua am Iran. Nah, nomor 9, amin Pakistan. Ana huwa am min Iran, amin Pakistan huwa am min Iran, apakah dia dari Pakistan atau dari Iran? Ya, kenapa di fathah padahal sebelumnya min? Ya, isim ghairu munsharif. Isim ghairu munsharif. Nah, sebelum kita apa? Min Iran. Ada min kan? Amin. Am min Iran. Baik, ini langsung. Tulang lagi, ayat ini. Apoi pun saya juga antar itu. Nah, am, tarjim awalnya. Apakah rumah kita atau jauh? Iya. Apoi pun baituka am ba'idun. Apakah rumahmu dekat atau jauh? Iya. Nah, ini menggunakan penggunaan am ya, di dalam sebuah kalimat, nah, digunakan untuk kalimat yang berisi pertanyaan. Ya. Adapun yang kalimat yang bukan pertanyaan maka menggunakan al. Ya. Cukup. Kalau ima itu ya apa? Ima. Ima juga. Apakah dia ini? Apakah? Iya. Apakah? Kalau apakah itu bisa pakai? Adakah sama apakah ini? Lain. Adakah sama apakah? Adakahnya ada. Apakah? Satu lagi. Nah, kalau adakah akan. Maksudnya dari bahasa Indonesia nya adakah atau apakah, beda atau tidak? Ya, yang apa yang ini tadi Arabnya kan yang ada masjidun makrosatun ya. Ini adakah masjid? Bukan adakah, apakah? A itu bermakna apakah? Bukan adakah. Beda ya. Secara makna juga beda, apakah atau adakah beda. Ya. Hamzah istifham bermakna apakah? Jadi kalimatnya ya pertanyaan loh, saja. Iya. Ada a-nya kan? A-nya atau hamzahnya disebut dengan hamzah istifham bermakna pertanyaan. Ya, ketika ada kalimat menggunakan hamzah istifham maka jawabannya pasti ya salah satu dari dua jawaban. Bisa na'am, bisa lah. Nah. Berarti kalau tadi misalkan amujtahidun anta am kaslanu, maka jawabannya apakah engkau rajin ataukah malas? Jawabannya gimana? Rajin. Ya, ana mustaqidun, saya rajin. Ya. Kalau ini pilihan ya, sehingga tidak mungkin na'am atau enggak. Ya. Kecuali kalau tidak ada amnya, ya. Tidak ada amnya. Nah. Amustaqidun anta baru na'am ana mustaqidun. Di sini ada amnya, ya, sehingga jawabannya memilih. Ya. Nah, memilih dari salah satu dari dua jawaban. Ya. Mustaqim atau kasran. Ya. Satu lagi. Ta'ammalil amtilatal atiyata li'dhu. Ya. Tamrin yang ke-8. Perhatikan contoh-contoh berikut ini yang memiliki kata dhu. Ya. Kata dhu. Nah, dhu ini bermakna milik. Ya. Nah, bermakna milik. Memiliki. Nah, termasuk asmaul khamsah. Ya, termasuk asmaul khamsah ketika menjadi mudhofil. Ya, jadi asmaul khamsah itu isim-isim yang 5. Abuka, akhuka, hamuka, fuka, dhuman. Ya, dhu ketika diidhofkan, ini termasuk asmaul khamsah. Ya, tanda rofaknya dengan waw. Ya. Kalimat yang pertama coba dibaca. Mudhiruna zu lihyatin tawilatin kepala sekolah kita, ya kan, mempunyai Jenggot yang panjang. Iya, mudiruna lu lihyatin tawilatin. Kepala sekolah kami memiliki jenggot yang panjang. Ya, nomor 2. Hadza daftaru du waro tim musakmu satorin satorin benar. Iya, buku tulis ini. Buku tulis ini mempunyai kertas. Warokin kertas garis. Iya, kertas yang bergaris. Kertas yang bergaris. Nah. Hadza daftaru dzu waraqin musattirin. Ya. Buku tulis ini memiliki kertas yang bergaris. Nah. Nomor 3. Ahmadu talibun dzu ilmin wa khuluqin. Ahmad seorang murid yang punya ilmu dan akhlak. Iya. Ahmadu talibun dhu ilmin wa khuluqin. Ahmad adalah seorang murid yang memiliki ilmu dan memiliki akhlak. Ya. Nomor 4. Hadza qamisu dhu kummin fasil. Wadaka dhu kummin tawilin. Ini pakaian, ya, pakaian ini memiliki kumpasirin kumin lengan pendek. Wadaka dan Pakaian itu memiliki lengan panjang. Iya. Hadzal qamisu dzu qummin qasirin wa dzaka dzu qummin thayyib. Pakaian ini memiliki lengan yang pendek dan pakaian itu memiliki lengan yang panjang. Ya. Nomor 5. Al masjidul ladzi fi hayyina du manaratin wa qitatin. Masjid yang di dalamnya di desa kami atau di kampung kami, di kampung kami mempunyai menara satu. Iya, satu menara. Iya. Al masjidul ladzi fi hayyina du manaratin wahidatin. Ya, masjid yang ada di kampung kami memiliki satu menara. Ya. Itu dalam arti fi di sini itu bisa di atau bukan di dalam? Ya, tergantung konteks kalimatnya. Bisa di dalam, bisa di. Ya. Di dalam kampung. Iya. Pada juga bisa. Nah, tergantung konteks kalimatnya. Di masjid di dalam. Iya, maksudnya juga ini di dalam ya, di dalam kampung. Ya. Nah, jadi itu ya. Ketika diidhofahkan maka termasuk asmaul khamsah ya, termasuk asmaul khamsah isim-isim yang lima. Nah, dhu-nya sebagai mudhaf, nah, kata setelahnya sebagai mudhaf kita sehingga di kasrah ya, sehingga di kasrah ya. Zu waraqin, zu ilmin, zu kummin, zu manaratin dan seterusnya. Ya. Ya. Itu majrurnya. Jadi asmaul khamsah ketika dalam keadaan wafat dengan wawu, ketika dalam keadaan nasab dengan fathah, ketika dalam keadaan jar dengan iya. Ya. Abuka, abaka, abika. Ya, huwa misalkan asmaul khamsah ya, huwa abuka, dia adalah ayahmu ya, ayahmunya ini sebagai khobar sehingga marfu tandanya dengan apa, dengan wawu ya. Sekarang jadikan sebagai maf'ulun bih, misalkan apa, misalkan jadikan sebagai maf'ul. Masa dorof tu abaka, apa ya, memuliakan ya, syaraf tu, kemudian syaraf tu abaka, aku memuliakan ayahmu ya, abaka ini sebagai maf'ul bih ya, tanda nasabnya dengan alif. Kemudian ketika dalam keadaan majrur maka tanda jarnya dengan iya, misalkan. Nah, kalimatnya apa? Hadzal qalamu li abika. Nah, hadzal qalamu li abika. Nah, pena ini milik ayahmu. Nah, tanda jarnya dengan iya. Ya, jadi asmaul khamsah wafanya dengan wawu, nasabnya dengan alif, jarnya dengan iya. Begitu juga dengan dhu, sama dhu, dha, dhi ya. Ketika rafa dhu dengan wawu, ketika nasab dengan alif, dha, ketika majrur dengan iya, dhi. Nah. Gimana? Dan kata itu dikasrah ya. Majrur sebagai mudhaf ilaih. Cukup? Ya sama kan? Susunannya sama. Memiliki keutamaan yang besar. Rufadli. Cukup? Nah, cukup dulu. Insyaallah latihannya kita baca pada pertemuan berikutnya. Allah taala bismillah bertafi ila wa subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.